Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan ayat terakhir dari surat At-Tahrim. At-Tahrim adalah surat di antara surat Madaniyah berjumlah 12 ayat. Ini ayat ke-12 ya. Masih dalam permisalan ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala buat contoh-contoh ya, tipikal orang beriman maupun orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dari kaum wanita. Di pertemuan lalu diberikan dan telah dibahas dua contoh, yaitu Tadarabullahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ya. Istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhil. Suaminya tidak bisa melindungi mereka ya, ketika mereka mengkhianati ajaran suaminya. Dan dikatakan mereka, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama para penghuni yang masuk. Adapun orang-orang beriman, kemarin telah kita ambil satu contoh, yaitu imra'atu Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin. Bagaimana ya, hubungan imra'atu Fir'aun dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tawakalnya, doanya ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun yang terakhir Allah berikan contoh orang-orang yang beriman adalah yaitu Maryam. Allah berfirman, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya, maka kami tiupkan padanya dari ruh kami, dan dia Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya serta kitab-kitabnya, dan adalah Maryam seorang wanita minal qanitin yang penuh ketundukan dan ketaatan. Kita baca keterangan Syekh Hasan rahimahullah terlebih dahulu. Dan kemarin beliau sebutkan di antara dalil ataupun hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan di antara para wanita. Di antaranya ada hadis, kamu la minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim wa Khadijah bintu Khuwailid. Wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Ya. Banyak para lelaki menjadi sempurna, namun tidak banyak wanita menjadi sempurna kecuali Maryam putri Imran, Asiyah bintu Muzahim, ya, istrinya Fir'aun, wa Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, ya. Wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Dan keutamaan Aisyah di antara para wanita seperti keutamaan yaitu makanan ya, roti gandum dengan dagingnya dibanding dengan makanan-makanan lain. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula keutamaan Fatimah ya, bintu Muhammad putri beliau alaihi wasallam, bahwa dia termasuk sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita, pemimpin jannah. Inilah para wanita-wanita yang ya, mulia dan diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha ay sanathu wa hafizathu 'anil fahisyah. Yang dimaksud Maryam putri Imran allati ahsanat farjaha, maksudnya adalah sanathu, dia yang menjaga ya, wa hafizathu, menjaga kemaluannya dari apa? Anil fahisyah, dari berbuat tidak senonoh, dari selingkuh, dari zina, dari yang selainnya. Likamali diyanatiha, karena kesempurnaan agamanya. Wa iffatiha, dan karena dia seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Wa nazahatiha, dan kesucian, kesuciannya. Ini yang disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesarannya, yaitu dengan menjadikan Maryam ini seorang wanita suci yang melahirkan tanpa suami. Maka Allah sebutkan fa nafakna fihi min ruhina, maka kami tiupkan padanya dari roh kami. Ya, roh di sini, min di sini bukan litabyid, bukan roh dari kami, bagian dari kami, dari Allah terbagi. Mendapat sifat dari bagian ketuhanan, bukan, tetapi yang berasal dari kami. Ya, dan disebut Isa adalah kalimatullah, alqaha ila Maryam adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Innama kana amruhu idza arada syai'an, urusan Allah itu kalau menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun, tinggal mengatakan kun jadilah, fayakun maka jadilah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ya, sebab manusia lahir ada percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel telur wanita, ibunya bercampur, dan di dalam rahim berkembang embrio janin, membesar hingga 4 bulan ditiupkan ruh hingga lahir. Bismillah. Namun Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allah yang menjadikan segala sesuatu mudah, maka Allah mudah menciptakan manusia bukan dengan jalur seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia yang pertama tanpa contoh, min ghairi mitsalin sabiq. Tidak ada contoh sebelumnya, yaitu Adam alaihissalam. Dan pasangannya Hawa juga manusia kedua, namun dia berbeda jenis kelamin, wanita pertama di muka bumi. Allah ciptakan dari struktur tanah, yaitu Adam, kemudian Allah ya, menciptanya dirinya sendiri, membuatnya, dan Allah menjadikan padanya ruh dan hidup dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Kemudian Hawa, Allah ambilkan bagian dari tulang sulbi Adam, Allah jadikan dari situ adanya makhluk wanita pertama. Dan itu tanda kekuasaan Allah kedua pada penciptaan manusia yang ajaib. Ya. Dan yang ketiga adalah Isa alaihissalam, ya, yang lahir seperti kelahiran bayi biasa dari seorang wanita melahirkan, tetapi ajaibnya tidak ada pembuahan dari itu laki-laki, tidak ada ayahnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan inna masala Isa indallahi kamasali Adam, penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Bahkan disebut para ulama lebih mudah, karena Nabi Adam tidak ada contoh sebelumnya, dan ini Isa diberikan di janin Maryam ibunya dan berkembang di situ di dalam rahimnya hingga waktunya melahirkan seperti yang lain-lain wanita yang lainnya. Sementara Adam belum ada sama sekali sebelumnya, ya. Kalau disebut kelahirannya unik dan ajaib, ya, dari sisi ini, maka Adam penciptanya lebih. Begitu pula Hawa dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Maryam. Maryam adalah satu-satunya nama wanita dalam Al-Qur'an. Tidak ada surat, ya, artinya nama surat maksudnya, ya. Tidak ada nama surat, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim yang diberi nama seorang wanita kecuali surat Maryam saja. Ini cukup menunjukkan keutamaannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian sifat-sifatnya di ayat ini. Dan Allah menjadikan dia sebagai contoh. Ya, daraballahu matalan lil ladina amanu, contoh tipikal orang-orang beriman. Ya. Yaitu Maryam ibnatu Imran, putri Imran. dan dia dari Imran dan keluarganya. Allah jadikan nama surat juga Ali Imran, ya, dan Maryam pada khususnya dijadikan nama surat tersendiri, Ali Imran sendiri, dan Maryam di dalamnya Allah jadikan nama surat tersendiri. Dan dia terhadap sifat yang disebut di sini allati ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ini dia terhadap sifat wanita salihah ahli jannah, ya. Ketika ada suaminya, ketika ditinggal suaminya, dia tidak selingkuh, tidak yaitu bertindak tidak senonoh. Kemudian fanafakna fihi min ruhina, Allah sebutkan kami tiupkan padanya dari roh kami. Kata Syekh Sa'di bi annafaqa Jibril alaihissalam fi jaybi dir'iha. Jibril alaihissalam Allah utus untuk meniupkan di kantong jubah Maryam alaihissalam. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir baik di Bidayah wa Nihayah maupun di tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuk, ya. Dan Jibril alaihissalam sangat jarang terlihat bentuk aslinya pada manusia. Nabi kita Muhammad SAW melihatnya dua kali, ya. Seperti di tafsir surat An-Najm, ya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan seterusnya dari beberapa ayat-ayat yang menyebutkan melihat Jibril alaihissalam, ya, dengan bentuk aslinya, ya. Lahu sittu mi'ati janah, 600 sayap. Padahal malaikat itu ada yang, ya, memiliki dua sayap, ya, empat dan seterusnya, tetapi Jibril alaihissalam memiliki sittumiyah. Malaikat Allah ciptakan dia memiliki sayap-sayap dan beberapa jumlahnya. Adapun Jibril alaihissalam 600 sayapnya. Di ketika dibentangkan ke saddal ufuk, menutup ufuk, ya, besar sekali. Namun dia bisa menjelma apa yang dikehendakinya menjadi bentuk rajulun sawi, seorang manusia biasa. Dan ketika malaikat itu menjelma jadi manusia, itu orang tidak melihat seperti yang digambarkan, lihat cahaya atau orang lembah-lembah, ya, enggak menginjak tanah atau menonjol punya sayapnya, enggak, betul-betul persis seperti manusia. Makanya dalam hadis Jibril Ummu Sunnah, Jibril datang, ya, yaitu ittala alaina rajulun syadidu bayad thiyab syadidu sawadi sya'ar la yudu alihi atharus safar, datang seperti seorang asing baru datang, pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya hitam kelam, kami tidak ada yang mengenali. Dan dia duduk kepada Nabi SAW, fajalasa ila Nabi SAW, fasnada rukbatai ila rukbatai, tanya tentang Islam, iman, sampai di akhir disebutkan Nabi SAW, ya Umar, atadri man Israel, tahukah kamu siapa yang tanya tadi? Allah wa Rasulullah Allah enggak tahu, para sahabat. Umar tidak, demikian yang lain. Kalau tidak diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka Jibril ataku yu'allimukum dinukum, dinaku. Itu Jibril mengajari kalian urusan agama. Maka mereka tidak tahu. Syahidnya bahwa malaikat kalau menjelma menjadi manusia, tadi pinggir jalan, di traffic light atau di terminal atau di bawah jembatan atau di hutan atau di pantai, bentuk manusia persis. Maka tidak ada yang mengetahui ini apa, ya, malaikat atau manusia biasa. Para sahabat pun tidak mengenali. Jibril disebutkan pula pernah menjelma sebagai manusia biasa, kemudian mendatangi Maryam, ya, alaihissalam. Dan kisah-kisahnya pun ada disebutkan baik di surat lain, demikian pula di kitab-kitab para ulama rahimahumullahu taala, ya, seperti di surat Maryam juga, ya, kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar, ya, bagaimana mungkin saya memiliki anak sementara saya belum pernah disentuh seorang laki-laki manapun. Inni u'idzul rahmani in kunta taqiyya, aku minta perlindungan kepada Allah Ar-Rahman, ya, darimu jika engkau memang orang yang bertakwa. Ketika didatangi oleh Jibril, namun kemudian Jibril alaihissalam singkatnya dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di kitab-kitab tafsir baik itu Ibnu Katsir di tafsirnya, demikian ataupun di Bidayah wa Nihayah, begitu pula Imam Tabari dalam tafsirnya, bahwa Jibril alaihissalam menjelma sebagai seorang laki-laki dan demikian meniupkan pada kantong jubah dari Maryam alaihissalam dan turun sampai hal tersebut ila farjiha, dan disebutkan atau ada yang ya menyebutkan turun sampai ke situ kemudian masuk ke dalam rahimnya dari ruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke rahimnya Maryam alaihissalam, sehingga Maryam pun hamil dan berkembang janin dalam perutnya yang seorang nanti menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan fawasalat nafqatuhu ila Maryam, katiupannya Jibril sampai kepada Maryam, faja'a minha Isa, dari situlah terlahir Isa putra Maryam alaihissalam, ar-rasulul karim wa sayyidil adzim, rasul yang mulia dan pimpinan yang agung. Dan Maryam yang terakhir sifatnya wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Kata Syekh Sa'di, wa hadza wasfun laha bil ilmi wal ma'rifah. Dan inilah salah satu sifat dari Maryam, dia seorang wanita yang berilmu. Karena dia membenarkan kalimat Rabb-nya termasuk ahkam syariat. Ya. Memiliki ilmu wal ma'rifah, pengetahuan, fa inna tasdiq bikalimatillah yashmal kalimatuhu ad-diniyah wal qadariyah. Karena membenarkan kalimat-kalimat Allah ini termasuk kalimat-kalimat diniyah maupun qadariyah. Menerima hukum-hukum syariat Allah dan menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang membenarkan dan mengimani tanpa dilandasi ilmu. Ya, makanya ketika disebutkan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat, tidak mungkin seorang beramal saleh, bagaimana dia mengamalkan amal saleh kalau tidak tahu itu amal saleh? Maka mestinya ada landasan ilmu. Bagaimana dia akan mengimani, meyakini, apa yang harus saya imani? Rukun iman ada berapa? 6. Apa saja? Saya harus iman kepada Allah. Apanya? Ya. Iman kepada malaikat, bagaimana? Kepada Rasul. Tentu di situ ada landasan padanya ilmu. Maka namanya tasdik, pembenaran, keimanan itu didahului dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa saya Maryam alaihissalam seorang wanita yang tahu ilmu, ma'rifah, pengetahuan, dan dia pun membenarkan al-haq ketika datang. Wa tasdiq bi kutubi. Kalimat-kalimat Allah di sini banyak sebagaimana, dan termasuk di antara jumlah kalimat Allah adalah yaitu Isa alaihissalam, kun fayakun. Putranya sendiri dan nanti menjadi nabi dan dia mengimaninya, ya. Karena Nabi Isa adalah kalimatullah al-fah ila Maryam, ya. Dan salah satu qiraah wasaddaqat bi kalimatillah wa kitabih. Yang dimaksud dia membenarkan kalimatullah bentuknya mufrad Isa wa kitabih Injil. Adapun di sini jamak bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Kalimatil kalimati rabbih, dan kita tahu dalam ya Al-Qur'an ada qiraah sab'ah, ya. Qiraah sab'ah, dan itu saling melengkapi maknanya dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan satu dengan yang lain, ya. Seperti yang kita bahas di taharah. Contohnya yaitu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, kalau kepala dibasuh, kalau kaki arjula mansub ikutnya ke wajah dicuci, wa arjulakum. Salah satu qiraah wa arjulikum. Kaki kalian dibasuh. Nah, diterangkan para ulama yang dibasuh kaki ini dibaca majrur kalau pakai kaos kaki. Kalau pakai khuf, ya. Dan itu majrur dalam kitab-kitab fikih dan satu qiraah. Jadi justru menambahkan mukjizat Al-Qur'an. Ya, luar biasa, baru satu bentuk saja Al-Qur'an. Ya, seperti mushaf yang ada pada Rasul Utsmani. Itu sudah luar biasa dikali tata bahasanya, kandungannya, nahwunya, i'rabnya luar biasa. apalagi belum lagi ada qiraat yang lain yang sahihah, yang fasihah, yang diakui ya sebagian datang dari jumlah sahabat ya, dan itu lengkapi justru menunjukkan kekayaannya ya. Namun dikarenakan menjaga persatuan itu sangat penting ya, disebutkan Utsman beristihad untuk dijadikan satu sehingga semua yang jadi imam dan seterusnya pakainya ini ya begitu. Karena kadang sebagian dan sekarang masih dipelajari sampai sekarang di Indonesia juga masih di Madinah sebagian menghafalkan yang beberapa qiraah sampai 7 qiraah tersebut ya, Masya Allah. Kalau kita satu qiraah awin ya, Masya Allah 30 juz ya. Mereka hufadz itu yang luar biasa hafalannya, sudah selesai satu qiraah 30 juz mau nambah qiraah kedua, qiraah ketiga, Masya Allah. Tapi ya, sebagian ada tata caranya. Baik. Dan apa namanya di situ demi penyatuan nah, ini bukan dalam rangka menutupi kebenaran. Nyatanya sampai sekarang dipelajari, dan dipahami oleh mereka tafsirnya dan dikaji. Ya. Namun ini untuk menghindarkan ikhtilaf, ya. Yaitu sehingga semua tidak fanatik dengan bacaannya. Saya kalau enggak di belakang qiraah yang ini tidak mau, yang ini tidak mau. Ya. Sehingga untuk penyatuan kalimat. Dan disebutkan di sini dengan bentuk jamak wasat dapat Maryam membenarkan kalimat Rabbiyah bi kalimat Rabbiyah kalimat apa kauniyah maupun syariah kalimat diniyah maupun qadariyah kalimat ketetapan Allah dalam agama hukum-hukum syariat ketetapan Allah maupun takdir ketetapannya ya termasuk apa-apa yang Allah ciptakan dibenarkan oleh Maryam alaihissalam. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah semua diimani oleh Maryam alaihissalam. Wa kutubihi. Dan di sini dan kitab-kitabnya bentuk jamak. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yakni At-Taurah wal Injil. Seperti At-Tabari wa kutubi yakni At-Taurah wal Injil. Dia benarkan itu karena memang dasarnya kitab rujukan hukum nabi-nabi Bani Israel dan umatnya Bani Israel itu hukumnya Taurat. Ya, bahwa Musa diberikan Taurat, ya, fiha hukmullah, padanya terdapat hukum Allah, ya, kembali berhukum padanya an-nabiyun, para nabi, nabi Bani Israel. Adapun Injil adalah menyempurnakannya. Kan disebut dalam Israiliyat, dalam Bible, bahwa Isa, aku datang untuk menggenapi Taurat, bukan untuk menggugurkannya. Maka kalau ada yang mengaku dakwah Nabi Isa bertentangan dengan Taurat, maka dari situ kita tahu tidak benarnya dakwah tersebut. Satu contohnya, ya dakwahnya Paulus. Dakwahnya Paulus menggugurkan khitan. Ya. Padahal Taurat, khitan hukumnya Taurat. Ya. Banyak sekali dia gugurkan beberapa hal-hal, ya. Tidak perlu ini, tidak perlu itu ya. Sementara Nabi Isa AS tidak datang untuk menggugurkan hukum Taurat, mengganti hukum Taurat, tidak. Tapi untuk menggenapinya, menyempurnakannya. Maka Taurat adalah hukum kita rujukan para Nabi Bani Israel ya. Namun Isa AS salah satu Nabi dan Rasulul Azmi, Allah datangkan, Allah utus untuk menggenapi, tambah menyempurnakan hukum Taurat dengan Al-Injil. Baik, kemudian disebutkan yasmal ya di sini atau wa tasdiq bi kutubihi yaqtadi ma'rifata ma bihi yahsul tasdiq. Membenarkan kitab-kitabnya memberikan konsekuensi dia mengetahui apa yang mesti dibenarkan. Namanya membenarkan kok. Wa saddaqat, dia membenarkan. Membenarkan apa kalau enggak tahu? Maka dia pasti mengilmui tentangnya ya. Wala yakunu dhalika illa bil ilmi wal amal, dan tidak mungkin pembenaran tersebut dianggap benar, terbukti dan sah kecuali jika diketahui dan dipraktikkan, diamalkan. Ya. Nah, seorang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan dulu disebutkan keimanan terhadap para nabi itu juga syahadat meskipun dengan bahasa mereka, mengimani Allah satu-satunya yang disembah. Bahasa mereka Tuhan Bapa yang di langit. Sesembahan kita, sesembahanku dan kalian semua, sesembahannya para nabi dan kalian, dan aku adalah utusannya. Kalau Nabi Musa diutus, ya berarti mengakui Musa utusan Allah. Kalau itu masa Isa, mengakui Isa adalah utusan Allah. Jadi masa kita Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatnya. Nah, dan tidak mungkin seorang bersyahadat, ya, dan dia dianggap benar dan sah tanpa dia tahu maknanya. Ya. Apalagi ditambah dia tidak mengamalkan konsekuensinya, dia masih menyembah patung ini, patung itu, atau mempersekutukan Allah dan seterusnya. Dan dia tidak tahu apa ini syahadat, ya. Persaksian apa ini, ya. Maka begitu pula pada hal-hal yang lain. Ketika disebut Maryam sifatnya adalah wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi, dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, maka dia pasti mengilmuinya dan mengamalkannya. Karena tidak mungkin tasdik membenarkan kecuali dengan mengetahuinya terlebih dahulu, kemudian mengikutinya, mengamalkannya. Melihat akal, oleh karenanya Allah tutup ayat ini dikatakan sifat Maryam wa kanat minal qanitin, adalah Maryam termasuk orang-orang yang qanitin ay muti'ina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah, al mudawimina ala ta'ati, senantiasa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi khasyatin wa khusyu', dengan takutnya kepada Allah dan khusyuknya. Wa hadza wasfun laha bi kamalil amal, ini adalah sifat bagi Maryam dengan kesempurnaan amalannya. Fa inna radhiyallahu anha siddiqah, maka beliau Maryam radhiyallahu anha adalah wanita yang siddiqah, jujur keimanannya. Wa siddiqiyah hiya kamalul ilm wal amal, dan disebut siddiqiyah yang benar, jujur dalam keimanannya, adalah tanda itulah kesempurnaan ilmu dan amal, kesempurnaan ilmu dan amal. Itu yang diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan beliau dengan itu selesai menyebutkan surat tafsir surat At-Tahrim. Dan di sini kita mengetahui kilas balik apa yang Allah Subhanahu wa taala yaitu berikan contoh di situ tentang empat wanita. Ya. Terkadang sebagian hanya memberikan contoh-contoh laki-laki, kemudian wah, berarti ini bukan ranahnya wanita. Bisa-bisa demikian. Tapi kalau wanita demikian bisa seperti itu, ya, lebih-lebih laki-laki. Nah, seperti disebutkan dalam hadis, kamu lamina rijal kathir. Oke. Banyak para lelaki bisa sempurna dan tidak sempurna wanita kecuali disebut nama-nama tersebut. Maka atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan contoh tipikal orang beriman dan orang kafir para wanita yang empat ini, dua yang kafir, dua yang mukminah. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun pilih demikian di antara contoh tersebut dua yang pertama, istrinya para nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan yang ketiga, istrinya orang yaitu sangat jahat, kafir dan bengis, zalim dan sangat sombong, yaitu Fir'aun. Tapi istrinya mukminah muslimah. Dan ini dibolehkan hanya pada syariat terdahulu, ya. Syariat kita, seorang kepala keluarga harus muslim, ya. Adapun bawahannya, ya, selain muslimah, maka kitabiyah boleh selama ahlul kitab, ya. Dari sisi itu dihalalkan sembelihan mereka dan pasangannya. Adapun sebaliknya tidak boleh. Adapun apa yang ada di situ itu syariat terdahulu. Sebagaimana syariat terdahulu boleh bikin patung, boleh menggambar makhluk bernyawa dan boleh sujud kepada makhluk. Ya. Bahkan di waktu tertentu disalahkan yang tidak mau sujud. Malaikat tidak mau sujud ke Adam, malaikat sujud ke Adam, iblis enggak mau, disalahkan. Namun di syariat kita ditutup celah-celah itu. Karena patung sudah terbukti di masa Nabi Nuh, awal muasalnya tidak niat ingin nyembah. Cuman bikin patung untuk mengenang. Berlalu jalan generasi ke generasi hingga hatta idza nusyal ilm, ya, wantasyaral jahl wa fasyal jahl, sampai ketika kejahilan telah tersebar dan dilupakan ilmu, ubidat min dunillah, akhirnya ya'uz, ya'ub, nasr, ya, suwa, itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bertahap. Itu yang disebut la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Awal muasalnya tidak seperti itu. Ya. mereka ditinggal imam-imam pemimpinnya, supaya ingat, mereka suka mengingatkan kita, ini sudah bikin saja peringatan, bikin patungnya, bikin. Tapi ini bagaimana ya, Bung? Enggak, yang penting kan tidak disembah. Terus dan datang generasi berikutnya sampai akhirnya disembah. Dan itu setan menyabari seperti itu. Supaya terus sedikit demi sedikit sampai semakin jauh hingga riddah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala liyadzibillah. Baik. Kembali ke situ pula, apa yang disebut yang keempat adalah Maryam tidak menjadi istri dari suami manapun. Maka diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang permisalan yang Allah buat ini, Maryam allati la zaujalaha. Maryam, kata beliau, tidak punya suami. La mu'min wala kafir. Tidak suaminya seorang mukmin, tidak pula suami bersuamikan kafir, tidak ini tidak itu. Tsumma yaqibu 'alal amsal tsalatsa biqaulihi. Sementara ada contoh-contoh yang lain Allah berikan, fadzalika salah satu asnaf minan nisa, yaitu tiga contoh para wanita, al-mar'ah al-kafirah allati laha silatun birrajul shalih. Wanita kafir yang memiliki hubungan dengan lelaki saleh. Al-mar'atul kafirah, wanita kafir yang memiliki hubungan dengan lelaki saleh, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya. Itu dua contoh. Kemudian wal mar'atul lati laha silatun birrajulil kafir. Demikian ada seorang wanita yang salihah yang dia memiliki hubungan dengan seorang suami yang kafir, yaitu siapa? Ya, di sini istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim, imratu Fir'aun. Sementara yang terakhir adalah wal mar'atul uzbi, wal mar'atul uzb, bujangan, perawan, allati la silata bainaha wa baina ahad. Dia tidak punya hubungan dengan seorang pun, tidak punya suami, tidak mukmin, tidak kafir. Maka falula la tanfa'uha silatuha wala sababuha. Dua jenis yang pertama, yang dia kafirah tapi suaminya saleh, itu diberi contoh oleh Allah menunjukkan tidak ada manfaat seberapapun dia punya hubungan dengan orang saleh, bahkan Nabi Allah, kalau dia tidak mau beriman, ya, tidak bermanfaat, ya. Sehingga tidak semata seorang, wah, orang tua saya, oh, suami saya, ini orang dekat saya, orang baik, orang soleh, saya kan nanti dapat ini, kalau kita tidak mengamalkannya. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang melambat-lambatkan amalannya, nasabnya tidak bakal mempercepat ya dirinya. Sehingga dengan nasab tinggi, gak ada hubungannya dengan amalannya, gak bisa mempercepatnya di sirat dan seterusnya, kalau dia tidak beriman. Tapi kalau nasab yang baik diiringi dengan ya tawadhu, diiringi dengan ibadah, diiringi dengan iman, amal yang baik, maka menjadi mulia. Baik itu ahlul bait atau yang lain-lainnya. Contoh yang kedua, wasaniyah la tadurruha silatuha wa sababuha. Jenis yang kedua, dia tidak termadorotkan hubungannya dengan seorang kafir sekalipun. Ya, meskipun suaminya raja zalim bengis, yaitu Fir'aun, tetapi keimanannya, keteguhannya, maka Asiyah tidak terpengaruh dengannya. Dan itu dijadikan sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang mau memberikan contoh, suami saya itu enggak soleh, suami saya itu malas ya taklim, suami saya itu gini ya gitu. Siapa contoh lebih jelek daripada Fir'aun? Dan bersamaan dengan itu tidak menghalangi seorang mukminah untuk masuk jannah. Itu hasungan dan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau engkau benar jujur terus mengusahakan, tidak memadaratkanmu sampai pun seperti itu. Nah, meskipun dalam syariat kita bersuamikan kafir ini dilarang. Contoh yang ketiga dan orang keempat adalah wanita yang la yadurruha adamu silati syai'ah. Dia tidak termadaratkan dengan tidak berhubungan dengan suami jenis apapun, yang tidak punya suami. Jadi ini Allah berikan contoh-contoh seluruhnya, ya. Dan disebutkan oleh Zamakhsyari bahwa dikumpulkannya contoh-contoh ini, ada contoh Allah berikan wanita yang punya suami, ada yang suaminya nabi, ada yang suaminya orang kafir, zalim, jahat, Fir'aun. Dan ada wanita yang allati la zaujalaha tasliyatun lil aramil wa tathiban li anfusihinna. Dalam rangka tasliyatan lil aramil, Allah berikan contoh, ada contoh wanita yang tidak bersuami sebagai hiburan bagi para wanita yang menjanda, yang tidak lagi punya suami, aramil, dan menghibur kalbu-kalbu mereka. Ya. Kama yaqul, sebagaimana dikatakan, waqad qurina fitamtsil bil mu'minin baina Maryam wa imra'atu Fir'aun. Dan telah digandengkan permisalan orang-orang yang beriman antara Maryam, ya, yang tidak bersuami dengan wanita istrinya Fir'aun. Dan demikian pula di situ penguatan dengan contoh-contoh ini sebagaimana tadi, ya, seorang wanita yang tidak bersuami, demikian pula tidak kemudian dia merasa, wah, saya tidak punya kesempatan pintu-pintu jannah, ya, karena kan ayyu mamra'atin matat, wanita mana saja mati, wasallat khamsaha, sudah sholat lima waktunya, wasamat syahraha, puasa bulannya Ramadan, ya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, ya, ya, dakhalat fi abwabil jannati sya'at ila ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk ke pintu surga mana yang dia inginkan. Wanita mana saja yang mati dalam keadaan dia sholat, dia puasa, mengerjakan kewajiban, dan dia taat sama suami. Maka di situ disebutkan suatu prioritas besar. Mungkin ada seorang yang kemudian beranggapan, oh, saya enggak punya suami, belum punya suami. Maka ini contoh Maryam belum bersuami. Begitu pula ketika di sana dalam hadis-hadis, ya, di awal juga penyebutan Aisyah dan Hafsah, di awal di surat Tahrim ini kan disebutkan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardhata azwajik, disebutkan ada beberapa kekeliruan di antara istri-istri nabi, ya kan, ya. Mungkin sebagian ada yang mengatakan, loh, ini kan Asia mungkin sabar sekali dengan Fir'aun, kalau saya meskipun suami saya tidak seperti Fir'aun, tapi kesabaran saya jauh di bawah, ya, Asia, saya begini begitu. Dan dia menyangka untuk jadi seorang istri harus, artinya, tidak pernah terjatuh dalam kesalahan dan seterusnya. Maka diberikan contoh di situ bagaimana pernah terjadi kekeliruan pada dari Aisyah. Dan siapa Aisyah? Disebutkan dalam hadis keutamanya di atas wanita seperti makanan yang daging bergizi, keutamaan-keutamanya. Dan terjatuh padanya kecemburuan, terjatuh padanya pertikaian, ada beberapa problematika dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia rujuk, dan begitu yang seterusnya. Sehingga masing-masing diberikan contoh-contoh dalam hal-hal ini. Ya. Dan begitu pula di sini juga mengingatkan kepada kita bahwa para wanita, meskipun dari sisi jenis, laisa dzakaru kal unsa, tidaklah wanita sama seperti laki-laki. Bagian warisan juga separuh, dalam persaksian juga satu laki-laki dua wanita, dan dalam beberapa hal tidak bisa jadi imam sholat dengan dua jenis, ya, laki-laki perempuan, dan beberapa hal. Tetapi wanita afrad dari person-personnya bisa melebihi imannya dibanding laki-laki. Wanita yang itu lebih tinggi imannya daripada laki-laki yang ini, bisa. Allah menghasung man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa beramal saleh baik dia laki-laki atau wanita dengan landasan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik, baik laki-laki ataupun wanita. Di sini juga terdapat peringatan kepada kita untuk kita mengusahakan mendidik anak-anak kita menjadi wanita yang saleh seperti itu, dan juga istri-istri kita. Kenapa? Karena disebutkan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu para penegaknya, pengurusnya wanita. Mereka yang mengurusi. Termasuk di antaranya adalah anak-anak yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya ibnataini fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa punya dua putri, dia berbuat baik dalam mendidiknya, kelak keduanya akan menjadi penghalangnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan riwayat satu wanita. Lebih lagi tiga atau yang seterusnya. sampai dia mendapatkan jodoh, ya, dibawa menikah suaminya, ya. Makanya salah satu kesempatan, salah satu sebab seorang masuk jannah. Dan kita ingat Maryam, bagaimana Maryam ini ibunya sejak mau melahirkannya sudah bertadar, ini nadartu ma fi batni muharraran, aku menadarkan di perutku ini besok aku serahkan untuk berkhidmat di rumahmu ya Allah, Baitul Maqdis. Besok bayi saya ini akan jadi khadim, bukan khadimul haramain, bukan khadimul haramain pelayan dua tanah suci Mekah Madinah, tapi pelayan Masjid Baitul Maqdis. Ternyata lahir wanita, maka dia pun mengadukan kepada Allah, ini wada'tuha unsa, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakarukal unsa. Ya Allah, aku melahirkan ternyata wanita, Allah lebih tahu apa yang kulahirkan, dan laki-laki tidak sama seperti wanita. Tapi dengan keterbatasannya dia tetap ya itikaf di masjid, dia begini begitu. Maryam inilah sejak bayinya, sejak kecilnya, bagaimana peran ibunya sampai Maryam jadi wanita ahlul jannah. Bahkan bukan sembarang ahlul jannah, maka peran di situ ibunya, bapaknya, keluarganya, Ali Imran. Maka di situ pula, di sini mengingatkan kepada kita akan hal ini, akan menjadikan anak-anak putri kita, keluarga kita, saudara kita, ibu kita, istri kita menjadi wanita-wanita nisaul jannah. Ya, lebih-lebih Nabi SAW telah mengingatkan, ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, aku melihat kalian wahai para wanita penghuni neraka terbanyak. Dan disebutkan, kenapa ya Rasulullah, ya, kok disebut banyak kufur, apakah kita kufur ingkar kepada Allah? La yakfurnal ihsan, bukan, tapi ingkar terhadap nikmat suami. Maka hal-hal semacam ini dengan ilmu dan terus, dan mereka menjadikan itu prioritas. Para istri Nabi itu tidak potong rambut pendek kecuali setelah Nabi meninggal. Padahal enggak sampai Nabi melarang, tetapi sampai seperti itu. Sehingga sekarang coba mau terserah suami bilang apa, sumu potong sampai seperti itu. Itikaf Nabi saya izin, boleh minta izin, boleh. Satu lagi ikut boleh. Ternyata banyak kemah-kemah bongkar, kata Nabi. Maka tidak protes, kenapa kok kemarin saya diizinkan, begitu saya yang minta izin dibongkar. Kenapa tidak begini begitu? Karena ada sebab lain. Sehingga mereka tidak protes, tidak mengkritik. Karena sebagian manusia kita tutup, wa minan nas man ya'budullah ala harf. Ada yang menyembah kepada Allah di pojokan. In u'tu minha radu, kalau diberi bagian senang, rela, ridha. Wa illam yu'ta idzam yasqatun, kalau enggak diberi bagian marah. Kalau diberi senang, nurut, mau, kalau enggak, ya itu tabiat. Tapi terus bagaimana sedikit demi sedikit dengan ilmu, ya, maka supaya kita lebih bisa sama-sama memaklumi, dan kita sama-sama berusaha untuk yaitu mengikuti bimbingan syariat. Dengan itu kita harapkan kita dimudahkan jalan di atas shirath, jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu ansab alhamdulillah. Ini yang bisa kita sampaikan dari akhir surat Tahrim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.